Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tak bosan kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan malam hari ini yang telah mempertemukan kita kembali di ruang Zoom dalam rangka untuk ngaji fikih dalam madzhab Hambali yang kita ambil dari kitab Undatu Talib Linailil Ma'arib karya Al-Imam Al-Faqih Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk di muqaddimah, ya, kemudian sekarang kita masuk di halaman yang ke-49. Ya, di PDF juga sama, 49. Dan di buku cetaknya juga sama ya, 49 juga. Bagi yang punya PDF-nya bisa dibuka halaman 49. Kalau yang punya bukunya juga, 49 juga sama ya. Qala mu'alif, kita langsung saja mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfir lana walima syekhina waliwalidayna walimuslimin, amin. Qala mu'alif rahimahu ta'ala, kitabu at-toharah. Ya, pembahasan kita kali ini yang pertama adalah tentang toharah. Ya, tentang toharah. Yang namanya kitab, itu bentuk masdar dari kataba. Maknanya adalah jama'a, mengumpulkan. Ya, yaktubu. Seperti nasoro yansuru. Katban wa kitaban wa kitabatan. Hal ini bermakna ya, al-maktubu, yang dikumpulkan. Seperti al-khalqu, ciptaan. Bermakna al-makhluku, yang diciptakan. Jadi maknanya, ya, makna dari kitab yaitu tulisan atau masalah-masalah yang dikumpulkan tentang toharah. Yakni hal-hal yang dikumpulkan untuk menerangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan toharah. Toharah, ya, secara bahasa, secara lugu, maknanya adalah an-nadhafah wan-nazahah 'anil aqdhari. Ya, hissiyah kanat au ma'nawiyah. Bersih dan suci dari kotoran. Baik secara hissiyah ataupun maknawiyah. Yang dimaksud dengan toharah secara isiyah, yakni toharah tentang kesucian badan, yang sebagaimana sedang atau akan kita bahas. Adapun yang dimaksud dengan toharah maknawiyah adalah sucinya hati ya, dari syirik, dari kemaksiatan, dan segala hal yang dapat mengotori hati. Hal ini lebih penting daripada kesucian badan. Dan kesucian badan tidak mungkin diwujudkan dengan adanya najis yang berupa syirik. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, ini dinukil oleh Syekh Al-Basam di kitab beliau Nailul Ma'arib fi Tahdzib Umdati Thalib. Ya. Kata Imam Al-Ghazali bahwa thaharah itu punya 4 tingkatan. Yang pertama, sucinya fisik secara zahir dari hadas dan juga najis. Yang kedua, sucinya anggota badan dari kejahatan dan dosa. Yang ketiga, sucinya hati dari akhlak yang tercela. Yang keempat, sucinya keyakinan ya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini empat tingkatan thaharah menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adapun thaharah secara istilah syar'i, yakni irtifa'ul hadas wa ma fi ma'nahu wa zawalu najas au irtifa'u hukmuhu, mengangkat hadas dan apa-apa yang semakna dengannya, menghilangkan najis atau mengangkat hukumnya. Jadi pada pengertian thaharah secara istilah syar'i ini setidaknya ada empat hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah irtifa'ul hadas, mengangkat hadas. Yang namanya hadas adalah suatu sifat yang ada pada badan yang dapat menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat dan sejenisnya yang disyaratkan baginya untuk melakukan thaharah. Ya, jadi yang namanya hadas adalah suatu sifat ya, yang dimana sifat tersebut ada pada badan kita yang dapat menghalangi kita untuk melaksanakan sholat dan sejenisnya. Seperti tawaf misalnya, atau membaca Al-Quran misalnya. Ya. Nah ini. Dan hadas ada dua, ya, yaitu hadas kecil, seperti kentut, kencing, dan semisalnya, yang hal ini dapat diangkat dengan melakukan wudu. Dan hadas besar, ya, seperti janabah misalnya, yang hal ini dapat diangkat dengan melakukan mandi besar. Itu yang pertama, yaitu irtifa'ul hadas. Yang kedua adalah wa ma fi ma'nahu, ya, dan apa-apa yang semakna dengannya, yakni dengan makna mengangkat hadas. Misal, seperti seseorang yang memandikan mayit. Apakah orang ini sedang melaksanakan thaharah? Iya, dia sedang melaksanakan thaharah. Akan tetapi, apakah dia sedang mengangkat hadas? Jawabannya apa? Tidak. Inilah yang dimaksud dengan wa ma fi ma'nahu. Atau basuhan yang kedua dan ketiga ketika wudu atau memperbaharui wudu, seperti seseorang yang dia sudah wudu untuk sholat sebelumnya dan dia tidak batal, lalu dia wudu lagi untuk sholat berikutnya. Apakah dia melakukan thaharah? Iya, dia melakukan thaharah. Apakah thaharahnya dia dalam rangka mengangkat hadas? Jawabannya adalah apa? Enggak. Inilah yang makna, inilah yang di apa namanya? Gambaran dari wa ma fi ma'nahu. Ya. Yang ketiga adalah zawalu najas. Ya, zawalu najas, menghilangkan najis. Najis juga disebut dengan khabat. Ya, disebut juga dengan khabat. Jika kita baca kitab yang lain akan diredaksikan dengan zawalul khabat. Maksudnya adalah menghilangkan najis. Yakni menghilangkan najis yang ada pada badan, yang ada pada pakaian, ya, maupun tempat dengan cara tertentu yang akan datang insya Allah penjelasannya. Nah, yang keempat, au irtifa'u hukmuhu, atau mengangkat hukumnya. Yaitu mengangkat hukum najis. Misal badan atau pakaian seseorang terkena najis, lalu dia tidak mendapatkan air untuk menghilangkan najis yang melekat pada badan atau pakaiannya tersebut. Terus bagaimana dia menghilangkannya? Maka dia berusaha untuk meringankan kadar najisnya itu dengan membersihkannya menggunakan batu, kain atau tisu misalnya. Dengan dibersihkan menggunakan batu, kain, atau tisu, maka kadar najisnya jadi ringan atau jadi berkurang. Kemudian dia melakukan tayamum sebagaimana pendapat mazhab Hambali. Inilah yang dimaksud dengan au irtifa'u hukmuhu. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala al-miyahu salasatun. Air itu ada tiga jenisnya. Dan pembagian air menjadi tiga itu, ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab Hambali, ya, bahwa air dibagi menjadi tiga jenisnya, yakni air tahur, ya, kemudian air tahir, dan air najis. Adapun pendapat kedua yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pendapat kedua dalam mazhab bahwa air itu dibagi hanya menjadi dua aja, yakni air tahur dan air najis. Ya. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, kemudian Syekh As-Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan Syekhuna Khalid Al-Musyaiki hafizallahu taala. Ya, ini pendapat kedua berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan diturunkan untuk kalian air dari langit untuk kalian gunakan sebagai alat bersuci dengannya, di surat Al-Anfal ya ayat 11. Kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajisuhu syai'un, yang sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Berdasarkan dua keterangan ini menunjukkan bahwa air itu hanya dibagi dua aja, yakni air tahur atau air yang suci, ya, lagi mensucikan, dan air yang najis. Inilah pendapat kedua. Bagaimana dengan pendapat yang pertama? Itu pendapat yang muktamad. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal tadi, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih." Dan Allah menurunkan kepadamu air, ya, atau hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air tersebut. Pada ayat tadi disebutkan bahwa air itu memiliki sifat tambahan, yaitu dapat mensucikan selainnya. Air yang dapat mensucikan selainnya itu adalah air tahir. Maka pada ayat ini menjadi dalil adanya air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, yakni air tahir. Lalu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata orang tersebut, kami berlayar di lautan dan kami hanya memiliki sedikit air. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci lagi mensucikan airnya, dan halal bangkai hewan lautnya. Dari hadis ini dipahami bahwa ada air yang dapat digunakan untuk wudu, untuk bersuci, untuk toharoh, yakni air yang tahur, suci lagi mensucikan. Dan ada air yang tidak dapat digunakan untuk wudu, yakni air yang tahir. Oleh karena itu, di kitab Hidayatul Raghib disebutkan bahwa air itu ditinjau berdasarkan boleh tidaknya digunakan untuk berwudu dan boleh tidaknya untuk diminum. Yang pertama, boleh digunakan untuk wudu, itu maksudnya adalah air tahur. Kedua, yang boleh untuk diminum, itu maksudnya adalah air tahir. Dan ketiga, yang tidak boleh untuk digunakan wudu dan diminum adalah air najis. Ya. Qala mu'alif rahimahu ta'ala, tahurun, ya, yarfa'ul hadatsa tahurun, suci lagi mensucikan, air yang suci lagi mensucikan untuk selainnya. Yarfa'ul hadatsa, mengangkat hadas. Wa yuzilun najisa at-thari'a, dan menghilangkan najis pada permukaan yang suci. Wa huwa, yakni maksudnya adalah air tahur. Al-baqi ala hilqatihi walau hukman, air yang sifatnya itu tetap sesuai asal penciptaannya walaupun secara hukum. Ka mutagoyirin bimuktihi au tuhlubin au waraki syajarin au mamarrihi wa nahwihi au bimujawirin najisin, seperti yang berubah karena berdiam di suatu tempat atau menggenang di suatu tempat, atau lumut, atau daun pohon, atau jalannya, dan semisalnya, atau yang bersebelahan dengan najis. Jenis air yang pertama adalah air tahur, yakni at-tahir fi dzatihi al-mutahhir fi ghairihi. Air tahur, yakni at-tahir fi dzatihi al-mutahhir fi ghairihi. At-tahir fi dzatihi al-mutahhir fi ghairihi. Air yang suci secara zatnya dan dapat mensucikan selainnya. Dan sifat dari air tohur ini yaitu yang pertama, yarfa'ul hadasa. Dia dapat mengangkat hadas. Bagaimana tadi yang disebutkan bahwasanya namanya hadas adalah sifat yang ada pada bagian sifat yang ada pada badan yang dapat menghalangi untuk melaksanakan sholat atau ibadah lainnya yang disyaratkan untuk bersuci, ya. Kemudian yang kedua wa yuzilun najisa at-thari'a. Air tahur tersebut dapat menghilangkan najis pada permukaan yang suci. Ya, najis itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah najis ainiyah, najis secara zatnya. Seperti feses, ya, air kencing, kotoran kotoran keledai dan semisalnya. Kemudian yang kedua adalah najis toria, najis yang ada pada permukaan suci. Misal kita memakai baju yang suci, kemudian ternyata ada najis yang melekat padanya. Inilah yang dinamakan najis toria. Ada yang mengatakan najis hukmiyan. Ya. Kemudian yang ketiga, dan air tahur itu, al-baqi ala hilqatihi. Air yang sifatnya tetap, ya, sesuai dengan asal penciptaannya, walaupun secara hukum. Ya, ini sesuai asal penciptaannya, baik ditinjau secara hakikat ataupun hukumnya. Yang dimaksud ditinjau secara hakikat ialah air yang tetap sebagaimana wujudnya, baik itu yang barudah, yang dingin, kayak es yang mencair, ya, salju, atau air embun misalnya, itu yang barudah, yang dingin. Atau yang haroroh, ya, yang haroroh, yang hangat. Seperti air sungai, ya, air danau, dan sejenisnya. Atau yang air tersebut maluhah. Maluhah, maluhah itu asin, seperti air laut dan semisalnya. Ini adalah air, ya, yang secara asal penciptaannya yang ditinjau berdasarkan hakikatnya, yaitu barudah, hararah, maluhah. Kemudian ditinjau secara hukumnya, ya, ditinjau secara hukumnya ialah air yang kemasukan suatu benda suci yang tidak merusak kesucian air. Misalnya, air yang ada di dalam sumur, dia kemasukan atau tercampur dengan tanah, yang kalau kita cium baunya itu bau tanah, ya, airnya itu bau bau tanah. Atau air yang kemasukan tepung, dan tepung tersebut tidak mendominasi air. Nah, inilah yang dimaksud dengan walau hukman secara hukumnya. Dan Imam Al-Buhuti rahimahullah telah memberikan contohnya dengan perkataan beliau rahimahullah ta'ala ka mutaghayyirin bimuktihi. Seperti yang berubah karena berdiam di suatu tempat yang lama begitu ya. Au tuhlubin atau bercampur dengan lumut. Au warakin syajarin atau kemasukan daun pohon, daun dari pohon ya. Au mamarrihi wa nahwihi atau yang ada di jalan atau di pinggirnya begitu dan semisalnya. Au bimujawirin najisin atau yang bersebelahan dengan najis. Ya. Jika kita memiliki air yang berdiam di suatu tempat, katakanlah kita simpan di bentong. Ya. Lalu air tersebut mengalami air tersebut diam di bentong tersebut dengan waktu yang lama begitu ya, dengan waktu yang lama yang panjang. Inilah dinamakan dengan al-ma'ul ajin, air payau. Maka air ini suci lagi mensucikan. Karena hukum asal air itu adalah apa? Suci. Pun demikian yang tercampur dengan lumut atau daun, atau yang tercampur dengan benda suci lainnya, atau yang ada di jalan atau di pinggirnya, atau yang bersebelahan dengan najis, seperti misalnya seseorang yang memiliki air di gentong, lalu dia meletakkannya di sebelah bangkai. Selama air tersebut tidak bercampur dengan najis, maka itu dinamakan air secara mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya air itu suci, tidak ada yang menajiskannya. Akan tetapi kalau ternyata air tersebut bercampur dengan najis, kemudian ada perubahan pada salah satu sifat air, baik itu warnanya, atau rasanya, atau baunya, maka air tersebut air yang najis, ya, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam. Berikutnya, kata al-mu'alif rahimahullah, beliau menyampaikan tentang air yang tahur, tapi dia hukumnya makruh. Ya. Beliau berkata wa kulliha minhu shadidu harrin aw bardin. Dan dimakruhkan darinya air tahur yang sangat panas atau sangat dingin. Wa musahhanun bin najisin lam yuhtaji ilaihi. Ya. Dan yang dipanaskan dengan sesuatu yang najis yang tidak dibutuhkan kepadanya. Au bi ghairi mumazijin kaduhnin wa qita'i kafurin. Atau dengan selain zat yang dapat larut ya, atau dapat bercampur seperti minyak dan potongan kapur. Au bi milhi ma'in atau dengan garam. Garam laut. La musahhanin bi syamsin aw tahir. Tidak makruh air tersebut yang dipanaskan dengan sinar matahari atau sesuatu yang suci. Kenapa hal ini dimakruhkan? Karena dapat menghalangi kesempurnaan thaharah. Oleh karena itu, dimakruhkan bersuci menggunakan air yang sangat panas atau air yang sangat dingin, atau ya wa musahhanun binajisin lam yuhtaj ilaihi, yang dipanaskan dengan sesuatu yang najis yang tidak dibutuhkan kepadanya. Misal seseorang memanaskan air dengan kotoran keledai. Ya, kotoran keledai kan najis. Seorang memanaskan air dengan kotoran keledai, maka ini makruh. Nah, airnya air yang tahur, tapi dia makruh. Kenapa makruh? Karena hal tersebut dikhawatirkan ada bagian dari kotoran keledai masuk ke dalam air melalui asapnya. Sedangkan kalau kita memasak air pakai tungku, ya, kemudian bahan bakarnya adalah pakai api, kadang si api itu kan meletek gitu ya. Maksud namanya apa bahasa Indonesia meletek? Dia retak begitu karena saking panasnya, kemudian dia retak lalu akan membawa asapnya gitu ke atas, dan biasanya asap ini akan mengandung apa-apa yang ada di dalam tungku begitu. Nah, dikhawatirkan itu nanti nyemplung atau masuk ke dalam air ketika memanaskannya menggunakan sesuatu yang najis. Yang dimaksud dengan lam yuhtaj ilaihi, yang tidak dibutuhkan kepadanya, yakni jika kita membutuhkannya, yakni membutuhkan untuk memanaskan air dengan sesuatu yang najis dalam keadaan tidak ada selainnya, maka ini enggak masalah, tidak makruh. Misal mau memanaskan air tapi kayu enggak ada, mau pakai gas juga enggak ada, misalnya mau pakai minyak tanah juga enggak ada. Ternyata adanya cuma kotoran keledai, maka kita membutuhkan kepadanya. Dan ini tidak makruh. Berbeda jika ada media lain, ada kayu, ya, ada gas misalnya, atau ada minyak untuk memanaskan air. Tapi ternyata tidak menggunakan itu, justru malah menggunakan kotoran keledai untuk memanaskan air. Maka dalam kondisi ini, airnya tersebut menjadi air yang tahur, tapi dia makruh. Wallahualam. Berikutnya adalah yang termasuk dari air yang tahur, tapi dia makruh. Kata beliau rahimahu ta'ala, al-bi'ngwairi mumazijin, ya, atau dengan selain zat yang dapat bercampur atau larut. Yakni ada zat yang masuk ke dalam air, akan tetapi zat tersebut tidak bercampur dengan air. Misal yang masuk ke dalam air itu adalah kaduhnin, ya, wa qita'ika furin au bimilhin ma'iyin, seperti minyak, maksudnya adalah minyak zaitun misalnya, atau potongan kapur, atau milhin ma'i, yakni garam laut. Maka benda-benda yang disebutkan ini, mereka biasanya tidak bercampur atau tidak larut dengan air. Dan air tersebut masih dinamakan air secara mutlak, bukan lagi dinamakan air minyak, air kapur, atau air garam. Ya. Akan tetapi jika sudah dinamakan air garam misalnya, ya, air minyak, ya, maka antara air dengan zat tersebut sudah larut. Zat itu mendominasi air. Seperti teh yang masuk ke dalam air, lalu teh tersebut bercampur atau larut dengan air, maka dinamakan air teh. Tidak dinamakan dengan air secara mutlak lagi. Kalau seperti ini, maka air tersebut adalah air yang thahir. Tidak dapat digunakan untuk thaharah. Adapun jika zat tersebut tidak larut, ya, atau tidak mendominasi air, maka masih boleh digunakan untuk thaharah, tapi dia makruh. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan garam dalam mazhab Hambali, ya, itu ada dua jenisnya. Yang pertama milhin ma'iyin, ya, garam yang biasanya itu ada di laut, yang asalnya dari laut, yang berubah jadi garam. Yang kedua adalah milhin ma'dani, yakni garam yang biasa diambil dari pegunungan. Nah, untuk milhin ma'i ini, ketika dia masuk dan bercampur ke dalam air yang tahur, maka bisa digunakan air tersebut untuk toharoh, tapi dia makruh. Adapun untuk milhin ma'dani, ketika masuk dan bercampur ke dalam air tahur, dia berubah rasanya, maka menjadi air yang tahir, yang tidak bisa digunakan untuk toharoh. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, la musahhan bi syamsin aw tahirin. Tidak makruh air tahur yang dipanaskan dengan sinar matahari atau yang dipanaskan dengan sesuatu yang suci. Ya, seperti dipanaskan menggunakan kayu atau gas atau bensin. Maka air ini adalah air yang tahur tapi tidak makruh. Qala mu'allif rahimahu ta'ala, wa in halat mukallafatun biyasirin litoharatin kamilatin an hadatin lam yarfa' hadatha rajulin. Jika perempuan dewasa bersendiri dalam menggunakan air yang sedikit untuk bersuci secara sempurna dari hadas, maka apa? Lam yarfa' ya hadatha rajul, maka tidak terangkat hadasnya laki-laki. Di sini al-mu'allif rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang air yang sedikit yang digunakan oleh perempuan dewasa untuk bersuci secara sempurna dari hadas. Mukallafatun, yang dimaksud dengan mukallafatun adalah perempuan dewasa, maksudnya perempuan yang sudah balig dan berakal. Baik dia itu seorang muslimah atau kafirah, merdeka atau budak, sama aja. Ketika dia sendirian menggunakan air yang sedikit, yakni air yang kurang dari 2 kullah, yang dia gunakan untuk bersuci secara sempurna dari hadas, katakanlah dia berwudu gitu ya, secara sempurna, bukan sekadar mencuci mukanya aja atau tangannya aja, tapi benar-benar wudu yang sempurna, maka air yang tersisa yang telah dia gunakan tidak dapat dipakai oleh laki-laki dan khunta muskil untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Tapi jika si perempuan tadi bersendirian menggunakan air dalam rangka menghilangkan najis, maka boleh bagi laki-laki menggunakan airnya tersebut untuk thaharah. Dasar masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Hakam bin Amr al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki berwudu ya dengan air sisa yang digunakan untuk bersuci oleh perempuan. Atau beliau mengatakan air sisa yang masih di dalam bejana. Ya, maaf, atau ia mengatakan air sisa yang masih di dalam bejana. Kata Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini hasan dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam riwayat Abi Thalib, mayoritas para sahabat, kata beliau, mayoritas para sahabat berkata hal tersebut termasuk dari ta'abbudi. Ya. Yang namanya ta'abbudi sesuatu yang tidak diketahui alasannya. Ya udah ngikut aja. Rasulullah melarang ya udah ikut aja, itu namanya adalah ta'abbudi. Ya. Jadi kesimpulan mengenai hal ini adalah yang pertama, perempuan balig yang bersendiri, maksudnya yang sendirian. ya dia bersendiri. Yang kedua, menggunakan air yang sedikit, ya ini di bawah 20. Yang ketiga, digunakan untuk toharoh secara sempurna. Yang keempat, dalam rangka menghilangkan hadas. Ya. Ini adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab dan ini adalah mufradat. Ya, ini adalah mufradat Hanabilah. Apa itu mufradat Hanabilah? Yaitu pendapat yang cuma dimiliki oleh Hanabilah aja, yang lainnya enggak. Itu yang dimaksud dengan mufradat. Wa anhu dan darinya, yaitu pendapat yang kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan pendapat jumhur ulama bahwa ya, air tadi yang dipakai oleh si perempuan baligh yang dia sendirian menggunakan air yang sedikit yang digunakan untuk taharah secara sempurna dalam rangka mengangkat hadas, ya, menurut pendapat yang kedua dalam mazhab dan pendapat jumhur ulama bahwa hal tersebut dapat mengangkat hadasnya laki-laki meskipun dia menggunakan air sisa perempuan dewasa tadi. Ya. Kenapa demikian? Hal ini dibangun berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi menggunakan air sisa yang dipakai oleh sebagian istri beliau. Dan hadis ini sahih riwayatnya Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mandi janabah menggunakan air sisa yang dipakai oleh Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Lalu kata Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku tadi mandi junub. Gitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, air itu tidak junub. Ya. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang kedua dan pendapatnya jumhur ulama. Selanjutnya Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala beralih kepada jenis air yang kedua, ya, yaitu air tohir. Air yang tohir. Jenis air yang kedua yaitu air tohir, yakni tohir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Air yang suci zatnya tetapi tidak bisa mensucikan selainnya. Air tohir adalah tohir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Tohir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Air yang suci zatnya tetapi tidak bisa mensucikan selainnya. Nah, status air tohir itu, status air tohir itu adalah la yarfa'ul hadas wa la yazilul khabas. Air suci yang tidak dapat mengangkat hadas dan tidak dapat pula menghilangkan najis. Al-Mu'alif rahimahullah menggambarkan air tohir itu menjadi empat keadaan. Dan ini yang pertama, bahwa mataghayyaru katsirun min launihi. Ya. Mataghayyaru katsirun min launihi au ta'mihi au rihihi bitahirin ghair mamarra. Apa-apa yang mengalami perubahan yang dominan baik dari segi warna, rasa atau baunya dengan kecampuran sesuatu yang suci. Ya, kecuali kecampuran dengan apa-apa yang tidak dapat larut. Oleh karena itu, kalau ada air yang suci kemasukan benda yang suci, lalu benda itu mendominasi air sehingga berubah salah satu sifat air seperti warna, rasa atau baunya, maka ia menjadi air tohir. Misal air yang kemasukan kopi, kemudian kopi tersebut mendominasi air, sehingga tidak dikatakan air secara mutlak lagi, tapi dikatakan sebagai apa? Air kopi, sebab telah berubah warna, rasa, dan baunya. Inilah air tohir, tidak dapat digunakan untuk toharoh. Pengecualian dari hal ini adalah yang kemasukan suatu benda suci yang dia tidak yang benda suci tersebut tidak larut, yang seperti yang kemasukan daunnya atau kapur, maka air ini masih dikatakan air secara mutlak dan boleh digunakan untuk taharah. Akan tetapi hukumnya makruh sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian yang kedua, aurufi'a biqalilihi hadatsun, atau air yang sedikit untuk mengangkat hadas. Misal, seseorang berwudu, dia mencuci wajahnya, ya, kemudian ada air yang jatuh, kan gitu. Mencuci tangannya, ada air yang jatuh. Mencuci kakinya, ada air yang jatuh. Nah, air-air yang jatuh tadi itu dikumpulkan misalnya, itulah disebut dengan air tohir. Karena air yang sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Contoh lain, jika ada seseorang yang mandi menggunakan air yang sedikit di bawah 2 kullah, nah, kemudian dia berendam di dalam air tersebut dalam rangka mengangkat hadas, maka air itu disebut air tohir dalam mazhab. Karena dia air yang sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Ya. Yang ketiga, augumi safihi kuluya di muslimin mukallafin qaimin min naumi lailin. Atau seorang muslim mukallaf memasukkan tangan ke dalam air setelah bangun dari tidur malam. Air yang telah digunakan itu namanya air tohir. Ingat ketentuannya. Yang pertama, airnya sedikit, ya ini di bawah 2 kullah. Yang kedua, memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Ya, tangan bukan hanya sekadar memasukkan apa namanya jari jemari, tapi kedua tangannya ke dalam air tersebut. Yang ketiga, tangan tersebut merupakan tangannya seorang muslim. Ya. Dan yang keempat, dia bangun dari tidur malam. Inilah pendapat yang muktamad dalam mazhab. Sedangkan pendapat jumhur mengatakan air tersebut bukan air tohir, ya, tapi tetap air tohur. Pendapat Hanabilah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika salah seorang dari kalian bangun, janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia mencucinya 3 kali. Sebab dia tidak tahu apa yang terjadi dengan tangannya ketika dia tidur. Hadis ini sahih, ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa pada asalnya yang namanya air itu suci, ya, tidak ada yang menajiskannya. Kemudian yang keempat, kata beliau rahimahullah ta'ala, aw kana akhira ghaflatin zalat bihi an-najasatu wan fasala ghayra mutaghayyirin. Atau akhir cucian yang dengannya najis menjadi hilang dan berpisah, kecuali karena adanya perubahan. Menurut mazhab bahwa menghilangkan najis itu harus dengan 7 kali cucian. Ya, inilah yang muktamad. Misal ada seseorang yang tangannya terkena najis, lalu dia mencucinya 7 kali. Air yang terpisah pada cucian ke-7 itu dan tidak mengalami perubahan karena najis disebut air tohir. Tapi jika mengalami perubahan karena najis, maka air itu adalah air najis. Kita cukupkan dulu, ya, sampai di sini. insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah Taala. Wallahu a'lamu bishawab. Pertanyaannya apa ini? Afwan Ustaz, baca yang mana ya? Yang halaman 49. Ya, kitabnya Umdatul Thalib. Halaman 49, pembahasan air kok nggak ada-ada. Ayo udah dijawab semua ya. Ayo lah, ma'am, barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan. Satu penanya aja ya, silakan ah Muhammad Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, tadi kan ada air itu kan dibagi tiga, yang salah satunya itu dia kalau makruh kemasukan zat-zat yang larut ya Ustaz? Bukan ya. Air kan tadi ada tiga, ada air tohur, air tohir, dan air najis. Air tohur dibagi, ada air tohur tapi dia makruh. Ya, bagaimana air tohur yang makruh itu, yang dia kemasukan zat yang suci. Ya, tapi zat yang sucinya ini tidak mendominasi air. Kayak kemasukan daun, begitu. Kemasukan kapur, seperti itu. Nah, itu boleh digunakan untuk bersuci, ya, tapi makruh. Adapun kalau ternyata air tersebut didominasi oleh sesuatu yang suci tadi, kayak model teh gitu, kemasukan teh, kemudian tehnya mendominasi apa namanya air, maka disebut air teh. Ini yang namanya adalah air tohir. Nah, cukup gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dan kesehatan kepada kita semua. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.